Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan beberapa pembahasan tentang hukuk az-zawjah atau hukukul zawj ala zawjatih, yakni kita mengenal hak suami atas sang istri, atau dengan kata lain kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri di hadapan suaminya. Iya. Sebagai hal yang maklum bagi kita bahwa suami adalah merupakan pembimbing, pemimpin bagi keluarganya. Hal ini sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 35, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Bahwasanya para suami itu merupakan penanggung jawab bagi urusan istri, ya, dia yang mengatur istri, mengarahkan istri, dia yang menyuruh, dan istri wajib untuk mentaati atas kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Kecuali kalau menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak perlu mendengar dan taat. Ya, maka ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa suami adalah penanggung jawab bagi keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kelebihan seorang lelaki atas wanita. Apa itu? Sehingga suami menjadi pemimpin bima faddalallah, dengan sebab keutamaan yang Allah berikan kepada ba'dahum ala ba'd, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa lelaki memiliki keutamaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Iya. Kalau ada seorang berjamaah, salat berjamaah, Taib di dalam masjid misalkan, maka di situ sekalipun di dalam jamaah tersebut ada seorang wanita yang hafizah, tapi di situ karena sebab ada seorang lelaki, maka yang berhak menjadi imam adalah laki-laki tersebut, ya, di dalam sholat. Maka tidak dibenarkan kalau yang menjadi imam wanita bagi makmum kaum lelaki. Tayyib, dia dibenarkan oleh syariah. Sehingga Allah Ta'ala juga mengangkat para nabi dan rasul itu dari golongan kaum lelaki. Tidak ada nabi dan rasul dari golongan kaum wanita. Adanya adalah wanita yang siddiqah, ya, seperti Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan dia digelari dengan siddiqah, wanita yang jujur. Tapi dia bukan nabi dan rasul. Ya. Dan sekian banyak lagi keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Naam. Sehingga orang kafir yang mereka tidak membenarkan dengan agama ini ingin mengupayakan kalau bisa kaum wanita melebihi kaum lelaki. Sehingga kalau perlu imamnya sekali-kali kaum wanita. Kata mereka ini kemajuan namanya. Ya. Sebagian pemahaman yang ada di negeri barat sana, ya, menganggap bahwa sekali-kali wanita jadi imam, kata mereka, supaya ini namanya ada kemajuan di dalam tubuh kaum muslimin. Ini hakikatnya bukan kemajuan, ya. Ini adalah sebuah penyimpangan dari Islam. Karena sudah diatur oleh Islam bahwa ketika di dalam masjid di situ sekalipun ada wanita yang hafizah, dan kalau di situ ada kaum lelaki, yang jadi imam tetap dari kalangan kaum lelaki, kecuali mungkin sesama wanita, ya, mereka jadi imam salah satu di antara mereka labas. Ya. Ini keutamaan yang Allah berikan. Kemudian di dalam ayat ini pula, wa bima anfaqu min amwalihim. Sisi yang kedua, kaum lelaki menjadi pemimpin karena dia telah memberikan nafkah dengan sebab nafkah yang diberikan kepada keluarganya, sehingga suami sangat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ahlul bait, kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini menjadi tanggung jawab bagi kaum lelaki. Ya, sehingga kaum wanita, seorang istri, dia bertugas untuk menjaga harta suaminya di dalam rumah, menjaga anaknya, merawat rumah suaminya, memelihara, dan seterusnya. Dan dia mengatur rezeki usaha yang dihasilkan dari suaminya. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hal ini, yang beri infak, yang bertanggung jawab adalah kaum lelaki, suami. Adapun wanita, barakallahu fikum, mereka punya tanggung jawab yang besar, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga harta, merawat, memelihara, dan seterusnya. Ini merupakan tugas yang sangat berat. Ini tugas mulia yang ada bagi kaum wanita. Ya. Oleh karena itulah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i ketika ditanya, ayun nisa'i khairun, wanita mana yang baik? Alati tasurrahu idza nudhira wa tuti'ahu idza umira wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la ma lahu bima yakrah. Wanita yang baik itu adalah yang engkau kalau memandang merasa senang, jika diperintah dia taat dan tidak menyelisihi pada dirinya dan tidak pula hartanya dengan perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Dia akan selalu mencari keriduan, tidak ingin menyelisihi apa yang diinginkan suaminya pada dirinya. Kalau suaminya mengatakan tinggallah di rumah, dia pun tinggal di rumah. Kalau suaminya menyuruh sesuatu yang ma'ruf, dia pun segera mengerjakan, tidak menyelisihi, takut jadi wanita yang jelek. Ya, dia juga menjaga harta suaminya, tidak suka melakukan, menggunakan harta dengan perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Dia berusaha sebaik mungkin menjaga harta suaminya. Itulah wanita yang baik. Baik. Maka para pendengar sekalian, barakallahu fikum, kita akan mengenal beberapa hukukuz zauj 'ala zaujah. Beberapa hak-hak yang harus dipahami oleh seorang istri, na'am, yang harus dia berikan kepada suaminya. Sebab suami merupakan salah satu di antara hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk ditaati. Iya. Mentaati Allah, mentaati Rasul, juga mentaati suami. Jika kalau kita mampu menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa pula berbuat baik kepada suaminya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan tempat yang terbaik di akhirat nanti, yaitu jannah. Dalam hadis Abu Hurairah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kata Nabi SAW, apabila seorang istri salat 5 waktunya, "wa shamat syahraha," puasa bulan Ramadannya, "wa hasanat farjaha," dia jaga kemaluannya, "wa ta'at zaujaha," dia taati suaminya, "qila laha," dikatakan kepada wanita ini, "udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti," masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Hadis Ahmad wa Ibnu Hibban wa bi sanadin sahih. Ya, sehingga para pendengar sekalian, barakallahu fikum, sebuah jalan yang mudah sebenarnya bagi para wanita yang tinggal di rumah, yang mereka ingin mendapatkan jannah. Ya, dia bisa menggapai banyak pahala di dalam rumahnya. Ya, dengan dia menjaga sholat 5 waktunya di rumahnya. Karena sholat bagi wanita yang afdol itu dilakukan di dalam rumahnya. Ya, afdol. Dia jaga shaum Ramadannya, dia jaga kemaluannya, kehormatannya. Ya. Maka barakallahu fikum, dia berusaha mentaati kebaikan yang diperintahkan suaminya, pahalanya jannah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, berarti ketaatan kepada suami adalah suatu bagian penting yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditanyakan kepada beliau. Salah seorang bertanya kepada beliau, sa'alat Rasulullah SAW, atau dikisahkan ada Aisyah bertanya, sa'altu Rasulullah ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah, saya bertanya kepada Nabi SAW, siapakah manusia yang paling besar haknya bagi seorang istri? Ya, qala zaujuha, manusia yang paling besar setelah Allah dan Rasulnya tentunya, mentaati Allah dan Rasulnya, manusia yang paling agung, hak yang harus ditunaikan kepadanya adalah suaminya. Fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul, lalu siapakah manusia yang paling besar haknya bagi seorang suami? Qala ummah, ibunya. Rawahu Hakim wa qala hadha haditsun sahihul isnad, dan juga dikeluarkan oleh Bazzar, wa isnadul Bazzar hasan wal hadis du'afahu Albani fi dhaifil jami'. Namun hadis ini dilemahkan oleh Asy Albani dalam dhaifil jami'. Sehingga para pendengar sekalian, jadi yang harus dipahami yang pertama dari hak-hak suami atas seorang istri adalah mentaati pemimpin. Ya, mentaati suami dalam hal yang ma'ruf. Ini hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Baik. Sekarang yang kedua. Ya. Disebutkan Hak berikutnya yang kedua, naam, adalah la tasumu illa bi'idnih. Kata mu'alif di sini, la tasumu illa bi'idnih. Hak berikutnya yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suami adalah la tasumu illa bi'idnih. Agar seorang istri tidak menjalankan shaum kecuali dengan izin suaminya. Yakni, tidak halal bagi istri puasa kecuali dengan izin suaminya kalau suaminya hadir di rumah atau di negerinya, tidak sedang safar. Adapun kalau suaminya sedang pergi, maka dia bisa menjalankan puasa yang dia inginkan. Ya. Dengan dalil maza, dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yahillu tidak halal limra'atin bagi seorang wanita. Jadi seorang wanita maksudnya istri. Ayasuma zawjuha syahid illa bi'idni. Antasuma wa zawjuha syahid illa bi'idni. Untuk menjalankan shaum. Tayyib. Sedangkan suaminya itu syahid. Hadir di hadapannya. Illa bi'idnihi. Kecuali dengan izin suaminya. Nah. Tayyib. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari hadis muttafaq alaih diterangkan oleh Syekh Utsaimin, zahir hadis ini menunjukkan tidak boleh seorang istri puasa kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Maksudnya puasa wajib atau puasa sunnah? Zahirnya kedua-duanya. Namun yang kata Syekh Utsaimin, adapun yang wadih adalah puasa apa? Sunnah. Iya. Karena mentaati suami wajib. Kalau sekedar puasa sunnah, Senin, Kamis, misalkan, ya, maka itu nilainya sunnah. Mana yang lebih didahulukan? Hal yang wajib atau hal yang sunnah? Yang wajib tentunya. Yang wajib. Mentaati suami? Wajib. Puasa Senin, Kamis? Sunnah. Nah, kalau ada dua amalan yang bersamaan, mana nih yang mau didahulukan ini? Tentunya yang wajib benar-benar. Yang wajib dulu. Ya, jangan ingin mengejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Suami istilahnya adalah orang yang ada di hadapannya dan dia menginginkan kita sesuatu, ya, tapi malah kita sedang keadaan shaum. Suami mengajak istri untuk menunaikan hajatnya. Tayyib, tapi sang istri sedang menjalankan puasa sunnah. Akhirnya apa? Nah, di sini istri tidak bisa menunaikan kewajibannya padahal dia sedang menjalankan sesuatu yang nilainya sunnah saja. Maka dia, kalau dia sampai tidak mau dengan alasan saya ini sedang puasa sunnah, jangan dekat-dekat saya lah. Salah ya. Maka barakallahu fikum, kalau suaminya memang memerintahkan untuk supaya melayani dia, maka sang istri harus membatalkan saumnya. Apalagi sang suami tidak mengizinkannya. Barakallahu fikum. Kalau tidak mau maka dia berdosa. Ya. Tayyib. Sehingga yang dimaksud di sini tidak boleh puasa di antara adalah maknanya puasa sunnah. Tayyib. Nah. Tayyib, ini yang kedua. Jadi yang dimaksud na'am diterangkan oleh Abu Zur'ah bahwa yang dimaksud suami itu ghaib tidak ada, yakni la yumkin atamattu biha. Yakni karena kalau suami tidak ada, berarti sang istri, barakallahu fikum, memungkinkan dia untuk menjalankan saum. Karena tidak mungkin melakukan tamattu', bersenang-senang suami dengan istri, karena suaminya tidak ada. Sehingga barakallahu fikum, seorang istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tayyib, hendaklah dia memperhatikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul, yakni mentaati suami sebelum dia menjalankan sesuatu yang disunnahkan. Contohnya tadi puasa. Puasa sunnah diantaranya. Tayyib. Dan Syekh Utsaimin beri contoh bagaimana kalau puasa wajib tapi mengqadha. Misalkan dia puasa Ramadan, tapi qadarullah pada bulan Ramadan dia itu sempat tidak puasa beberapa hari, atau pekan misalnya. Berarti dia punya kewajiban mengqadha. Ya. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam Syarah Riyadhus Shalihinnya, bagaimana ini? Kalau memang waktunya masih sangat panjang, ya, maka seorang istri hendaklah berusaha untuk bisa memahamkan kepada suaminya, karena waktu qadha-nya masih panjang. Ya, terus menyampaikan saya sedang mengqadha puasa Ramadan, walaupun pada bulan Syawal misalnya, tanggal 15 sampai ke atas. Maka barakallahu fikum, kalau seandainya suami kita barakallahu fikum menginginkan sesuatu dari kita, hendaklah di situ diperhatikan, kata ulama, karena waktunya masih longgar. Kecuali kalau waktunya sudah sangat mepet. Misalkan sekarang sudah Rajab, bulan depan apa? Sya'ban. Nah, sudah mendekati tanggal akhir bulan Sya'ban. Nah, di sini karena puasa Ramadan itu wajib dia bayar, maka hendaklah dia lebih memperhatikan kewajibannya kepada Allah Ta'ala, membayar hutang kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Sekarang poin yang ketiga, ya, di antara hal yang perlu diperhatikan, wala ta'zinu li ahadin fi baitihi illa bi idznih. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali dengan izin sang suami. Ini poin yang ketiga. Ya, ini seorang istri tidak boleh memasukkan seorang pun ke rumah sang suami. Ya, entah suami itu sedang ada di rumah ataupun sedang tidak ada di rumah. Dengan dalil madza, hadis Abu Hurairah, wala ta'zana fi baitihi illa bi idznih, muttafaq alaih, dan lafaz Bukhari. Dan janganlah seorang wanita mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya illa bi idznih, kecuali setelah mendapatkan izin sang suami. Hadis muttafaq alaih dan lafaz Bukhari. Sehingga seorang istri tidak boleh gegabah memasukkan orang lain ke rumah sang suami kecuali dengan izin sang suami. Iya. Yang namanya mengizinkan itu kata Syekh Utsaimin ada dua macam. Al-idnu fi idkhalil bait naw'an. Bentuk mengizinkan orang masuk ke rumah ada dua macam. Yang pertama, idnul 'urf, secara 'urf kebiasaan. Seperti seorang wanita dari tetangga atau kerabat atau teman dekat atau sejenisnya. Iya. Artinya suami tahu bahwa yang masuk itu adalah tetangganya. Iya. Sehingga suami setiap kali lihat orang tersebut masuk, suami itu membiarkannya. Maka orang seperti ini berarti bentuk mengizinkan secara kebiasaan. Urf menjadi kebiasaan. Atau kerabat, saudara, adik, kakaknya. Ya. Secara urf, suami telah mengizinkan. Karena dia membiarkan orang tersebut masuk. Ya. Yang kedua, izin secara lafad. Seperti apa? Masuklah. Masukkanlah oleh kamu orang yang engkau inginkan ke rumah ini. Ya. Kecuali orang yang aku lihat memadorotkan bagi kamu, jangan kamu masukkan. Ya. Sehingga suami merupakan penanggung jawab bagi rumahnya. Sekalipun mungkin ada seorang kerabat, tapi suaminya wanti-wanti, adik kamu jangan masuk rumah ini. Kenapa? Karena kalau dia masuk akan membawa virus. Ya, akan ngompor-ngompori yang jelek. Saya tidak suka. Tolong, si fulana itu jangan masuk sini. Ya, seperti ini, karena suami punya pertimbangan tersendiri, hendaklah suami, sang istri itu mentaati. Iya, karena tidak boleh. Karena suami tidak mengizinkan secara lafaz, tidak boleh dia masuk. Ya, jangan dimasukkan. Kalau kita memasukkannya, berarti kita telah bermaksiat kepada suami. Iya, berarti dia menunaikan hak suami dengan baik. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim wal Mukhtar, anna ma'nahu alla yu'adzana li ahadin takrahunahu fi duhuli buyutikum wal julus fi manazilikum. Dan di antara makna yang terpilih di kalangan para ulama, janganlah seorang istri itu mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya yang suami itu tidak suka untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di dalam rumah-rumah kalian. Sawa'un akana al-ma'dun lahu rajulan ajnabiyan aw imra'atan aw ahadan min maharimiz zaujah. Entah orang itu laki-laki, yang orang itu adalah laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram, atau seorang wanita, atau seorang dari mahram sang suami, yang sang istri. Wa nahyu yatanawal jami'a dhalik. Dan larangan dalam hadis ini mencakup seluruh orang yang tidak diizinkan oleh suami, kerabat atau bukan kerabat, mahram ataupun bukan. Ya. Dan ini yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, oleh karena itulah seorang istri harus berhati-hati memasukkan tamu. Ya. Nah, kalau ada tamu yang tidak dikenal, izin dulu. Sekarang ada zaman HP. Suami lagi di kantor, telepon dulu. Ini ada tamu dari jauh. Coba suruh masuk kapan enggak? Tamunya lihat dulu. Siapa itu? Laki apa perempuan? Suami juga harus perhatian. Jangan sembarang memasukkan tamu. Nah, mungkin dia berpemahaman, makana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Muliakan tamunya. Kalau memuliakan tamu, ternyata tamu membawa kejelekan, bagaimana? Hah? Dimasukkan ternyata malah tamu yang tidak baik. Maka suami harus benar-benar memahami dan berusaha menjaga rumahnya. Perhatikan siapa yang datang, siapa yang keluar. Iya. Sekarang zaman mudah. SMS, telepon. Istri tanya dulu ke suami, ini ada tamu. Adik saya datang, keluarga saya datang. Gimana? Masuk. Ya. Kalau sang suami mengatakan, ya tafadhol, dijamu dengan baik. Tapi kalau dijawab, oh jangan, adik kamu yang satu itu jangan dulu masuk. Nanti kamu terbawa kepada pemahamannya yang rusak. Nanti kamu ikut-ikutan dia. Ya. Akhirnya terbawa kepada kerusakan. Tolong. Ya, seperti ini. Istri harus paham. Ya, harus paham. Supaya menjadi baik keadaan keluarganya. Inilah 3 poin di antara hukukuz zauj ala zaujah yang bisa kita sampaikan dan kita bacakan pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar, tafadhal. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiba saatnya kita masuk ke sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah, bagaimana dengan orang tua yang menolak pinangan untuk anaknya, padahal dari segi agama laki-laki tersebut soleh insyaallah. Akan tetapi, orang tua menolak karena alasan harta. Apakah bisa bermudarat? bagi wanita dan laki-laki tersebut, padahal keduanya sudah sama-sama cocok. Terima kasih. Pertanyaan ini dari 087-837-178, sekian. Silakan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tadi, nasihat kami kepada orang tua, hendaklah memahami bahwa yang namanya menikah atau menikahkan anak ini telah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika ada orang datang melamar putri kita. Ya, telah datang hadis sahih. Naam. Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fazawijuh. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkanlah oleh kalian orang itu dengan putri kalian. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka jika tidak kalian lakukan, naam, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tabrani dan hasanahu Albani fi Tarhib. Dihasan oleh Syekh Albani dalam kitab At-Tarhib. Sehingga hendaklah dipahami bahwa orang yang kita mengetahui keadaan agamanya, akhlaknya, maka ketika dia melamar putri kita dan kita melihat kemampuan yang ada padanya untuk bisa mendidik putra-putri kita, maka hendaklah barakallahu fikum orang tua takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau seandainya tidak dinikahkan, ini justru akan muncul fitnah yang besar. Akan muncul kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Apalagi dalam kondisi kedua belah pihak sudah saling apa tadi mencocoki, ya. Iya, sudah cocok nih. Cocok lahir batin mungkin ya. Apalagi mungkin usianya juga sudah matang untuk menikah. Maka saya nasihatkan kepada orang tua untuk memahami bahwa yang namanya sekufu dalam hal menikah, seimbang, ya, yang dimaksud sekufu dalam hal menikah, ini yang pokok adalah hakikatnya dalam masalah agama. Dalam masalah agama, sekufu dalam hal agama itu adalah di antara syarat yang penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kalau dia muslim, akhlaknya baik, naam, agamanya baik, akhlaknya baik sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, maka nikahkanlah. Adapun selain agama, ya, tayyib, itu bukan satu hal yang menjadikan fatalnya, ditolaknya sebuah lamaran. Yang pokok adalah lihat agamanya. Ini yang pokok. Perlu diperhatikan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan yang kedua Ustaz. Ya. Bagaimana kalau punya anak perempuan kuliah jauh dari orang tua atau kos? Apakah ini termasuk perbuatan dosa? Pertanyaan ini dari 085-6277-sekian. Tafadhal Ustaz. Ya. Wanita yang keluar kota safar tanpa mahram itu sudah termasuk melanggar bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, la tusafiru imra'atun illa ma'a dhi mahramin. Janganlah seorang wanita itu safar keluar kota kecuali bersama mahramnya. Dalil ini dalil yang umum. Safar naik pesawat atau naik bis atau naik motor gitu ya. Baik, termasuk safar untuk kuliah tadi. Maka ini perhatikan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau orang tua membiarkan, ini termasuk diantara wanita orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian terkait ngekos apa tadi? Iya, kos ini kan. Kos sendirian atau dia di sana jauh dari orang tua, pantauan orang tua. Kita harus paham bahwa anak kita, anak perempuan kita maksudnya, ini merupakan sosok manusia yang memiliki kelemahan. Kita tahu bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki kekurangan. Naqisatu dinin wa aqlin. Memiliki kekurangan akal dan agama. Amma naqisatul aql, adapun nuqsanul aql, sisi kekurangan akal, fa syahadatu imra'atain ta'tilu syahadatu rajulin. Persaksian dua wanita sama dengan seorang laki-laki. Ini sisi kekurangan akal. Wa tamqusul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Tidak sholat di beberapa hari dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena haid misalnya. Sehingga wanita atau anak putri kita yang kondisinya kurang dari sisi kekuatan memahami sesuatu, bisa jadi dia terfitnah oleh ujukan rayuan laki-laki ya. Karena banyak kasus dikira sedang kuliah, ternyata sedang jalan-jalan sama teman kos-kosannya. Ya, kuliahnya bukan di bangku kuliah, tapi malah di tempat hiburan sana. Banyak ini saatnya. Ya, banyak terjadi. Terjadilah apa yang terjadi, fitnah wanita. Makanya Nabi mengatakan, Matarak tubak di fitnatan, Abarra' ala rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih besar, lebih membahayakan bagi kaum lelaki, kecuali fitnahnya kaum wanita. Jadi wanita itu membahayakan kaum lelaki yang lemah imannya. Apalagi kalau putri kita nampak memiliki kelebihan fisik, ya, tidak tertutup auratnya, bisa jadi ini menjadi sasaran orang-orang yang lemah imannya. Na'udzubillah. Karena Nabi mengingatkan, innal mar'ata tukbilu fi surati syaitan. Wanita dilihat dari depan itu membentuk fitnah dari yang datang dari syaitan. Wa tukbilu fi surati syaitan, dari belakang ketika dilihat juga mendatangkan fitnah dari syaitan. Oleh karena itu, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahla. Kalau salah seorang dari kalian melihat seorang wanita, lalu muncul sesuatu di dalam jiwanya, datangilah. Siapa yang datangi? Istrinya nih, Zat. Istrinya sendiri. Yang sah nih, Zat. Sah. Yang di depan mata itu tidak sah. Jangan. Dekat-dekat. Fa'ina zalik yarutuma fi nafsi. Ini hadis Muslim yang datang dari Jabir. Ya, jadi orang tua harus berhati-hati melepas putrinya, ya, apalagi dia wanita yang posisinya lemah. Dosen yang jadi pembimbingnya jauh, ya, dia cuma mengawasi di bangku kuliahnya. Keluar dari tempat kuliah, tinggal di kos-kosan, siapa yang mengawasi? Tidak ada nih saatnya. Nah, yang punya kos-kosan juga mungkin tahunya dapat bayaran. Orang kos bayar sini, dah selesai temennya siapa saya tidak tahu. Nah ini lebih bahaya lagi. Kalau sampai tidak ada pengawasan dari orang lain. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amanah putrinya tadi dijaga. Semoga Allah ta'ala memudahkan segala urusannya bagi penanya. Allahu a'lam.